السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير. لماذا تحزنون؟ رأيت في وجوهكم الحزن والقلق. عرف القلق؟ ما تعرفون القلق؟ نعم، شيء يعني يحرك الأذهان. نعم، الله سبحانه وتعالى يرحم عباده، والله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين، والله سبحانه وتعالى يحل المشكلات، فنتوكل على الله سبحانه وتعالى، وادعو الله وحده، واطلب من الله تعالى الثبات والاستقامة، وادعو الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين، من المؤمنين، من الصادقين، ومن أهل السنة والجماعة، ومن الطائفة المنصورة. فلا بد أيضا أن نتتبع آثار من سلف، آثار من قد سبقنا بالإيمان. خنفرنا عزكم الله. على كل حال، باقي شيء من الحديث الآخر من باب الحضانة، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih tersisa dari syarah hadis tentang hadanah, yaitu hadis Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang kisah riwayat bagaimana Rasulullah SAW ketika pulang dari Mekah, kemudian ada anak perempuan Hamzah bin Abdul Muttalib yang menyatakan ya ammi ya ammi. Kemudian tiga orang sahabat yang mulia, Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu wa Zaid, bertikai berebut untuk memelihara anak tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW memberikan hak itu kepada istri dari Ja'far bin Abi Talib karena dia sebagai bibinya, dan dikatakan al-khalah bimanzilatil bahwa yang namanya bibi kedudukannya seperti ibu. Di akhir dari syarah hadis ini disebutkan qawlu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. قال شيخ الإسلام فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أي البنت. Kata beliau, dan semua yang kami utamakan, yang kami dahulukan dari bapak dan ibu adalah hanya saja kami kemukakan atau kami dahulukan kalau padanya ada maslahat bagi si anak tadi. Ini khana fi na'azakumullah sebagai qaid dari apa yang sudah kita simpulkan kemarin. Apa kesimpulan kemarin? A'la darajat atau a'la al-haqiyah man في الحضانة الأم أو بعبارة أصح الأبوين bapak dan ibu. Mereka lebih berhak untuk memelihara anak. Dan kalau dalam keadaan bercerai, berarti harus dipilih dua-duanya atau salah satu dari dua suami dan istri, maka dikatakan ibunya lebih berhak selama malam tunkahi, sebelum dinikahi, maka ibunya berhak. Ini kalau tidak ada kasus yang akan merugikan si anak. Tetapi kalau ada kasus, beda hukumnya. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam dengan kalimat, sesungguhnya kami menyatakan bahwa bapak dan ibu lebih utama untuk memelihara anak tadi, itu kalau idza hasala bihi maslahataha atau maslahatuha. Kalau terjadi dengan ibu dan bapak itu maslahat bagi si anak. Awin dafa'at bihi mafsadataha, atau tertolak dengan pemeliharaan bapak dan ibu itu mafsadah-mafsadah. Kalau didapat maslahat-maslahat dan tertolak mafsadah-mafsadah, maka mereka lebih berhak hukum asalnya. Fa amma ma'awujudi fasadi amriha. Tetapi kalau didapat berbagai macam kerusakan kalau dipelihara oleh mereka, walaupun secara urutan mereka lebih berhak untuk memelihara, tetapi kalau terjadi fasad amriha, kejelekan pada si anak tadi, ma'ahadihima, bersama salah satu dari kedua orang tuanya, fal akhir aula biha bila raib, maka yang belakang lebih utama untuk memeliharanya. Ini bila raib, tidak ada keraguan lagi. Walaupun dikatakan ibu lebih berhak, kalau ternyata ibunya fasiqah, ibunya mengajarkan kejelekan, ibunya tidak mengajarkan agama dan seterusnya, maka tentunya yang kedua, bibi berhak untuk memeliharanya. Demikian. Hatta saghir idza ikhtara ahad abawayhi, walaupun si kecil tadi sudah bisa memilih bapak dan ibunya, maka ada pendapat untuk dibiarkan dia memilih sama bapak atau sama ibu. Itu pun tetap ada kait tadi. Kalau ternyata pada salah satunya ada kejelekan, ada sesuatu yang merupakan mafsadah, lebih-lebih lagi kalau mafsadah itu pada agamanya, maka tidak berlaku ahqiyah tadi. Tidak berlaku bahwa dia lebih berhak. Innama nuqaddimuhu bisyarat. Sesungguhnya kita mengutamakan tadi, mengutamakan urut-urutan hak untuk memelihara atau hak asuh, itu adalah dengan syarat husul maslahatihi wa zawal mafsadatihi. Dengan syarat didapatkan kebaikan-kebaikan dan terhindar kejelekan-kejelekan. Fa innahu dha'iful aql, karena anak tersebut dalam keadaan lemah akalnya. Qad yakhtar ahadahuma likaunihi yuwafiq hawahu, bisa jadi akan memilih salah satu dari dua ibu bapaknya hanya karena hawa nafsunya, karena anak kecil. Ma yahwahu, apa yang dia suka. Biasanya yang disukai oleh anak-anak permen atau mainan dan sebagainya. Kalau di sana banyak mainan, di sini enggak ada. Kalau di sana banyak berbagai macam hiburan, di sini enggak ada. Ini demikian anak kecil akan memilih ma yuwafiqu hawahul fasid, akan mengikuti apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya yang rusak, yang biasanya cenderung kepada kejelekan. Wa yakunu as-sabi maqsadahu ma'asharatal ashrar wa tarki ma yanfa'uhu min al-'ilm wad-din. Akhirnya jadilah si anak tadi tujuannya yang dia inginkan hawa nafsu atau kepuasan apa yang dia sukai, akhirnya dia hidup bergaul bersama orang-orang jelek dan meninggalkan apa yang bermanfaat dari ilmu dan din, agama, wal adabi was sina'ah, juga meninggalkan akhlak, meninggalkan berbagai macam keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan, karena lebih menginginkan yang enak. Ini biasanya anak kecil demikian. Kalau di sini ada TV, kalau di rumahnya bapak itu enggak ada TV-nya, lebih milih yang ada TV. Begitu anak kecil. Padahal TV itu merusak. Padahal yang tidak ada itu adalah seorang yang ingin mendidik anaknya untuk menjadi anak yang saleh, alim. Kan begitu. Maka kana bin na'azakumullah, akhirnya kalau dibiarkan mereka memilih, mereka akan memilih sesuai dengan hawa nafsunya. Fayakhtar min abawaihi man yahsul lahu ma'ahu ma yahwahu. Akhirnya dia akan memilih salah satu dari ibu bapaknya apa yang kira-kira sesuai dengan apa yang dia sukai, hawa nafsunya. Wa mata kana al-amru kadzalik, Kalau keadaannya demikian, fala raiba annahu la yumkin min yufsid ma'ahu haluh. Kalau keadaannya demikian, maka tentunya tidak ada keraguan bahwasanya tidak bisa anak itu dipelihara dengan seseorang yang akan merusak keadaannya. Demikian ya khanifin dina azakumullah. Ini hukum syariah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya dalam masalah takdim tadi, kalau diperkirakan mereka itu kurang lebih sama, yakni agamanya dan sebagainya, tetapi kalau salah satunya adalah orang yang akan merusak, maka walaupun tingkat haknya paling tinggi, tetapi kalau dia dalam keadaan memiliki sesuatu yang bahaya bagi si anak, misalnya dia dalam keadaan orangnya memiliki sifat yang jelek, yang akan mengorbankan anak, maka tentunya tidak diberikan pada orang tersebut. Diberikan pada peringkat yang kedua, pada orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Walaysa hadzal haqq min jinsil miras alladhi yahsul bil qarabah wan nikah wal wilayah. Yang namanya hak asuh ini tidak sama dengan hak waris atau dengan hak yang sejenisnya dari hak waris dan atau masalah nikah dan sebagainya. Karena masalah hak waris itu kaitannya dengan kerabat. Apakah dia kerabat atau bukan? Kaitannya dengan nikah dan wilayah. Apakah ini istrinya atau bukan, suaminya atau bukan, apakah dia maula atau bukan? Ini urusan masalah waris. Sehingga tidak ditanya apakah orang itu baik atau jelek, tetap mendapatkan hak waris. Iya toh? Karena kaitannya dengan keluarga qarabah. Kalau dia punya ikatan kekeluargaan sebagai anak misalnya, apakah dia orang yang perangainya jelek, tidak beragama? Dalam artian tidak beragama bukan kafir ya. Kalau kafir tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Yani agamanya sangat jelek. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib itu pun sering lupa. Selebihnya maksiat. Tetap mendapatkan warisan selama dia masih muslim. Berbeda dengan apa yang sedang kita bahas, hak asuh. Walaupun mengatakan saya ibunya, saya saudara kandungnya, tetapi kalau dia dalam keadaan memiliki sesuatu yang berbahaya bagi si anak, maka tidak boleh memelihara. Saya berhak. Ya, kamu memang berhak secara urut-urutan hakiyah, kamu paling tinggi. Tetapi kamu adalah pemabuk yang tidak pernah sembuh sampai hari ini. Atau pencandu narkoba. Apa akan diserahkan anak ini kepadanya untuk dipelihara? La wallah. Tidak ada satu ulama pun yang berpendapat demikian. Akan diberikan kepada orang yang lain. Dalam masalah hak asuh. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Disebutkan di sini. Walaysa hadzal haq min jinsil miras. Hak asuh ini tidak sama dengan hak waris. Yang bisa didapat hak waris itu hanya sekedar karena kerabat, karena nikah, atau karena wilayah. Bal huwa jinsil wilayah. Bahkan yang namanya hak asuh ini adalah hak perwalian. Wilayatun nikahi wal malil lati labudda fiha minal qudrah alal wajib. Yaitu perwalian dalam urusan bagaimana membelanjakan harta si anak itu. Bagaimana mengurusinya. Ini bukan hanya memelihara anak tadi, tapi juga bertanggung jawab terhadap harta si anak. Anak ini masih kecil, balita. Dalam keadaan dia memiliki warisan banyak. Maka yang memelihara, pengasuh atau orang yang dikatakan memiliki hak asuh, dia memelihara anak tadi dan dia mengatur pembelanjaan harta si anak tadi. Tidak akan dibiarkan anak itu menggunakan seenaknya sehingga difoya-foya. Tidak demikian. Pasti akan diajarkan bagaimana menggunakan untuk yang baik, untuk yang diperlukan, dan jangan dibuang untuk yang tidak perlu, dan seterusnya. Ini hak namanya hak wilayah. Demikian pula ketika mau menikah. Menikah dengan siapa? Pantas dengan ini atau pantas dengan itu? Atau menerima lamaran? Orang ini pantas diterima lamarannya atau tidak diterima? Ini adalah hak wilayah namanya. Hak perwalian. Maka tentunya harus orang yang memiliki kudrah alal wajib. Mampu untuk melakukan kewajiban tadi. Kalau yang meliharanya adalah pencandu narkoba, niscaya harta si anak tadi akan habis. Dipakai untuk kepentingan pribadinya. Untuk memuaskan hawa nafsunya dengan narkoba. Demikian pula kalau dia ahli maksiat yang senangnya berfoya-foya, maka harta si anak akan habis untuk itu. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hak perwalian atau hak asuh ini bukan seperti hak waris. Yang penting kerabat terdekat, maka dia punya hak. Tidak mesti demikian. Tetapi harus orang yang memiliki kudrah alal wajib. Orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban. Wa filaihi bihasbil imkan, dan melakukannya sesuai dengan kemungkinan. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna syari' laisa lahu nassun 'amun fi taqdimi ahadil abawaini mutlaqan. Dan apa yang perlu diketahui adalah bahwa syariat ini tidak ada di dalamnya satu dalil pun, satu nas pun yang umum yang mendahulukan salah satu dari bapak dan ibu dengan mutlak, enggak ada. Artinya, kalau ada pun mesti muqayyad. Tidak mutlakon. Dikatakan ini lebih utama atau lebih utama bapaknya atau lebih utama ibunya secara mutlak. Kata Syekhul Islam, tidak ada satu nas pun. Dikatakan di sini dengan kalimat laisa lahu nassun 'am fi taqdimi ahadil abawaini mutlaqan. Tidak ada satu nas pun mengenai siapa yang lebih utama bapak atau ibu secara mutlak, enggak ada. Wala takhyir ahadil abawaini mutlaqan. Tidak ada pula hak untuk si anak memilih yang disebutkan secara mutlak, enggak ada. Semuanya memiliki syurut, semuanya memiliki berbagai macam quyud, ikatan-ikatan syarat-syarat. Wal ulama'u muttafiquna ala annahu la yata'ayyan ahaduhuma mutlaqan, dan para ulama pun sepakat menyatakan bahwasannya tidak ditentukan salah satu dari bapak atau ibu secara mutlak. Ini lebih utama atau itu lebih utama, enggak ada. Bal ma'al 'udwani wat tafriti la yuqaddam man yakunu kadzalika 'ala al-birril 'adil. Bahkan kenyataannya disepakati oleh para ulama, bersama udwan at-tafrit, bersama permusuhan kejelekan atau at-tafrit, orang-orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban, la yuqaddam, tidak mungkin didahulukan di atas seorang yang birril 'adil, di atas seorang yang baik dan adil, al-muhsin, yang berbuat ihsan, al-qa'im bil wajib, yang menegakkan kewajiban-kewajiban. Tidak mungkin, dan para ulama tidak ada yang mendahulukan ini lebih berhak karena dia lebih dekat kerabatnya dengan si anak, maka hak asuhnya dia lebih berhak untuk mengasuhnya, lebih berhak untuk menjadi walinya. Dalam keadaan ada, walaupun orang itu secara kerabat kelas 2 atau di tingkat kedua, tetapi secara akhlak dia seorang yang muhsin, secara agama dia adalah orang yang qa'im bil wajib, yang menegakkan kewajiban-kewajiban, dan juga seorang yang adil dan memiliki berbagai macam kebaikan. Para ulama sepakat akan didahulukan orang yang kedua ini di atas orang yang pertama tadi. Walaupun secara kerabat, secara darah dengan si anak lebih dekat, tetapi secara akhlak, agama ternyata lebih jauh. Lebih, yang kedua lebih dekat. Maka para ulama tidak akan mendahulukan yang pertama tadi. Mereka sepakat untuk mendahulukan yang kedua karena lebih baik secara agamanya dan lebih bisa menegakkan kewajiban. Berarti yang dilihat, kalau hak warasah, yang dilihat adalah qarabah. Kalau hak waris, yang dilihat adalah hubungan kerabatnya. Kalau dia memiliki hubungan kerabat dekat, anak atau bapak, atau dia adalah saudara dan kandung yang sangat erat, maka akan ada urusan waris pada dia dan akan mendapatkan hak. Tetapi kalau hakul wilayah, atau yang diistilahkan lagi di sini dengan hadanah, hak memelihara anak, hak asuh, hak perwalian, maka yang dilihat bukan hanya qarabah. Yang dilihat sisi pertama adalah apa itu? Al-qudrah alal wajib. Kemampuan atas kewajiban. Kemampuan untuk mengerjakan kewajibannya, yaitu hadanah dan wilayah. Tapi hadanah dan wilayah ngurusi apa mereka dalam masalah perwalian, dalam masalah hak asuh? bagaimana mendidik anak, memelihara anak, membesarkan anak, membelanjakan harta si anak dengan baik. Tentunya ad-din lebih dipentingkan, agama, akhlak lebih dipentingkan juga, karena ini yang akan mampu untuk menegakkan kewajiban perwalian, kewajiban pengasuhan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun secara qarabat dia ibunya sendiri yang dikatakan ibumu, kemudian siapa ibumu, kemudian siapa ibumu, ternyata si bapak yang sudah cerai dengan ibunya ini adalah orang yang lebih beragama, lebih mengerti dan sebagainya, dia lebih berhak untuk memelihara anak tadi. Karena khawatir kalau dipelihara oleh seorang yang fasikah, wanita yang fasik, anaknya akan menjadi fasik. Ini khalil bin a'azakumullah, urusan masalah perwalian, tidak melihat qarabahnya tapi melihat qudrah alal wajib. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama. Bahkan beliau kemudian menyatakan, dalil-dalil yang mengutamakan bapak atau ibu, atau dalil yang mengutamakan orang tua, atau dalil yang mengatakan menyuruh memilih, semuanya tidak ada yang mutlak. Semuanya muqayyad bisyurut. Naam. Wa qala rahimahullah, dan juga Syekhul Islam berkata rahimahullah, idza tazawwajatil fala hadanat laha. Itu tadi kalau sama-sama belum menikah. Tapi kalau seorang ibu sudah menikah, maka tidak ada lagi hak hadanah, tidak memiliki hak untuk memelihara. Wa man hadanatit tifl wa lam takun al hadana laha wa talabat min nafaqah lam yakun laha dhalika fa innaha zalimah bil hadana. Kalau dia tidak punya hak untuk memelihara, kemudian hadanatit tifl, kemudian dia memelihara si anak tadi, wa lam takun al hadana laha, padahal dia tidak punya hak hadana karena sudah menikah, setelah itu talabat min nafaqah, setelah itu meminta nafkah, maka lam yakun laha dhalik, maka dia tidak berhak untuk meminta nafkah tadi. Kenapa? Fa innaha zalimatun bil hadanah, karena dia wanita tadi berarti berbuat zalim dalam masalah hak asuh tadi. Fala tastahiqul mutalabah bin nafkah, maka dia tidak berhak untuk meminta, menuntut nafkah. Paham yang dimaksud? Yani kalau suami istri kemudian dengan takdir dari Allah bercerai, kemudian kalau masih seimbang antara suami dan istri, maka akan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wanita itu, ibu dalam hal ini, berhak untuk memelihara anak yang masih kecil ya, yang masih alal hadanah, masih fi hijril, masih di pangkuan. Ini malam tunkahi, kata Nabi, selama belum dinikahi. Kalau sudah dinikahi, maka dia tidak berhak untuk memelihara anak tadi. Itu sudah haknya si bapak. Kalau bapak itu sudah menikah, punya hak enggak? Kalau bapaknya menikah atau belum menikah, sama. Kenapa sama? Karena bapak itu adalah seorang laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa, memimpin para wanita. Maka ketika dia belum menikah, dia berkuasa atas dirinya. Ketika dia sudah menikah, juga berkuasa. Iya kan? Tapi kalau perempuan, ketika dia sendiri, dia berkuasa atas dirinya untuk berbuat apa saja. Tetapi ketika dia sudah menikah, dia tidak lagi berkuasa atas dirinya, tetapi suamilah yang berkuasa atas dia, maka suamilah yang menentukannya. Dan dikhawatirkan suaminya akan terganggu dengan anak tadi. Maka kata Nabi, kalau kamu sudah menikah, tidak punya lagi hak memelihara anak. Baik. Sekarang kalau si ibu tadi walaupun sudah menikah, memaksa untuk memelihara anak tersebut, berarti bukan hak dia, dia merebut, memaksa. Kemudian mutalabah, kata Syekhul Islam, talabat bin nafkah, kemudian minta nafkah. Karena yang dipelihara ini anaknya si bapak itu tadi, maka tentunya dia akan menyatakan hak, berikan kepada kami uang untuk si anak ini, untuk susunya, untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya, untuk pendidikannya dan sebagainya. Namanya nafkah. Berhak kalau dia dalam keadaan memeliharanya sebelum menikah. Dia berhak. Karena memang hak dia hadanah, sedangkan kewajiban si bapak untuk memberikan nafkah karena nasabnya tetap kepada bapaknya. maka bapaknya tetap harus memberikan kewajibannya memelihara anak tadi, sehingga atau memberikan nafkah terhadap anak tadi, sehingga dia berhak untuk menutup. Tetapi ketika setelah menikah, dia tidak punya hak hadanah, memaksa dan merebut untuk tetap memelihara anak tadi, dan kemudian menuntut nafkah. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala tastahiqul mutalabah bin nafkah. Maka wanita tadi tidak berhak sedikit pun untuk menuntut nafkah. Kamu sendiri yang memaksanya, maka urusan kamu sendiri bagaimana memberikan biayanya. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian aturan dalam syariat ini masya Allah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya dengan sangat adil. Wa qala Sana'ani lam yatakallam asy-syarih ay Ibnu Daqiq al-'Aid ala at-talfiq baina hadits al-babi wal hukm bil hadanah lil khalah wa baina hadits 'Amr ibn Shu'aib anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa thajji lahu saqa wa hijri lahu hawa wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ahaqqu bihi ma lam tunkahi akhrajahu Abu Daud. Kata Sana'ani, asy-syarih yang dimaksud adalah Ibnu Daqiq al-'Aid tidak berbicara, yakni tidak mengomentari bagaimana kecocokan antara hadis al-bab, hadis yang sedang dibahas dalam bab ini, yaitu tentang hukum dari Rasulullah SAW bahwa ibu lebih berhak, atau dikatakan bibi itu hukumnya sama seperti ibu, bil hadanah lil khalah, memberikan hak kepada bibi, dengan hadis Amr ibn Shu'aib yang menceritakan bahwa imra'atan qalat, bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku, bahwasanya anakku adalah perutku sebagai tempat dia, dan susuku sebagai minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berbaringnya, dan kemudian bapaknya menceraikan aku dan akan merebut anak itu dariku, padahal aku yang dijadikan perutku sebagai tempat tinggal dia, dan dijadikannya susuku sebagai minuman dia, dan dijadikannya pangkuanku sebagai tempat berbaring dia, dan kemudian dia akan merebutnya dariku. Maka Rasulullah berkata, anta aanti ahaqqu bihi, engkau lebih berhak dengan anak itu, malam tunkahi, selama engkau belum menikah. Katanya As-San'ani rahimahullah, dalam hal ini asy-syarih Ibnu Daqiq al-'Aid tidak menerangkan bagaimana mencocokkan atau menggabungkan dua hadis ini. Apakah ada pertentangan antara dua hadis? Apa pertentangannya? Hah? Khala bimanzilatul um. Kenapa? Di sini khala bimanzilatul um, di sini mengatakan bahwa ibunya lebih berhak. Sama. Karena ibunya lebih berhak, maka bibi kalau tidak ada ibu lebih berhak. Karena bimanzilatul um, karena sama dengan ibu. Berarti tidak bertentangan. Apa yang bertentangan? Nah, jayid. Sesungguhnya perbedaannya atau pertentangannya adalah kalimat malam tunkahi. Di sini ketika Rasulullah mengatakan pada ibu tadi, kamu lebih berhak selama belum nikah. Tapi tentang bibi tadi, al-khala bimanzilat um, Rasulullah SAW tidak berbicara malam tunkahi. Padahal jelas-jelas khalah tadi, bibi tadi sudah menikah. Yaitu merupakan istrinya Ja'far bin Abi Talib. Berarti di sini dikatakan selama belum menikah, di sini walaupun sudah menikah dikatakan bimanzilatil um. Sepertinya ada pertentangan. Kata Sana'ani, kenapa Ibnu Daqiq al-'Aid tidak berbicara? Tidak menerangkan kecocokan dua hadis ini. Maka dinukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Wa qala Ibnu Qayyim. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah untuk mendudukkan dua hadis tadi. Innahu hadithun ihtajjan nasu fihi ila Amr ibn Shu'aib. Walam yajidu buddan minal ihtijaj bihi. Hadis ini adalah hadis yang manusia berhujjah dengan hadis dari Amr ibn Shu'aib ini, ma'a walam yajidu buddan, dan mereka mesti, ya, la budda lam yajidu buddan, maknanya adalah mau tidak mau. Mau tidak mau, mesti. Jadi walaupun ada kalimat lam yajidu, tapi ketika dikatakan lam yajidu buddan, tidak mendapati bud, artinya tidak boleh tidak. Mesti begitu. Mereka mau tidak mau, ya, mereka harus berhujjah dengan hadis ini. Walaysa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fi suqutil hadana bitazwij ghairu hadza. Dan tidak ada hadis lain yang menggugurkan hak pemeliharaan anak dengan nikah kecuali hadis ini. Kalimat malam tunkahi. Tidak ada hadis lain yang menyatakan gugurnya hak perwalian setelah nikah kecuali hadis ini. Ini yang menyebabkan lam yajidu buddan minal ihtijaj bihi. Mau tidak mau mereka para ulama akan berhujjah dengan ini. Karena tidak ada dalil lain yang menyatakan gugurnya perwalian, gugurnya hak asuh setelah nikah kecuali hadis ini. Maka mereka terpaksa memakai hadis ini. Wa qad dhahaba ilayhi al-a'immah al-arba'ah wa ghairuhum. Sehingga imam-imam yang empat, para ulama-ulama madhab, semuanya berpendapat dengan hadis ini. Bahwa kalau wanita sudah menikah, tidak lagi memiliki hak perwalian, hak asuh terhadap anak. Wa wajhul mu'aradhah, dan sisi perbedaan atau penentangannya antara hadis ini dengan hadis yang sedang kita bahas, hadis tentang bibi bimanziyatil um, padahal bibi itu sudah menikah. Annahu sallallahu alaihi wasallam hakama bibnati Hamzah li khalatiha. Pada dalam hadis itu, hadis yang sedang kita bahas, hadis man? Hadis Barra Ibn Azib, bahwasanya Rasulullah memutuskan anaknya Hamzah bin Abdul Muttalib untuk dipelihara oleh bibinya. Padahal bibinya sudah menikah. Ini yang membuat para ulama berbeda pendapat dan membahas panjang tentang dua hadis ini. Di sini mengatakan selama belum menikah, sedangkan di sini Rasulullah SAW mengatakan bibinya lebih berhak, padahal sudah menikah. Wahiyya mutazawwijatun bi Ja'far. Wanita tadi telah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Walam yakul innaha saqatat hadanatuha bitazwijiha. Dan Nabi tidak menyatakan bahwa bibinya ini gugur karena sudah menikah dengan Ja'far. Tidak begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Wa jama'a bainahuma, maka dikumpulkan, kata Ibnu Qayyim, dicocokkan, disinkronkan dua hadis ini dengan berkata bi anna az-zawj radiya bi anna imra'atahu tahdhan man laha haqqun fi hadanatihi. Yani jawabannya untuk mencocokkan dua hadis ini, bahwa dalam hadis Ja'far bin Abi Thalib, dia ridha istrinya memelihara anak yang dia punya hak asuh padanya. Ini jawabannya. Yani dikatakan baqiya haqquha thabitan fi hadanati man yastahiqu hadanatuhu. Berarti si bibi tadi tetap memiliki hak untuk memelihara anak karena suaminya ridha. Bahkan bukan ridha lagi, lebih dari ridha. Kenapa dikatakan lebih dari ridha? Berebut untuk memelihara antara Ja'far, Ali dengan Zaid radhiyallahu taala anhum, menyatakan aku lebih berhak. Tidak, aku lebih berhak. Kata yang lain, tidak, aku lebih berhak. Maka Ja'far meminta, aku lebih berhak daripada kalian karena bibinya ada padaku. Yani ada padaku adalah istrinya, adalah istriku. Ini qul inna a'zakumullah berarti bukan hanya ridha, ridha wa ziyadah. Ridha dan lebih, lebih dari sekedar ridha. Wa hauna qad kana zawj huwa Ja'far huwa al-mutalib. Sedangkan dalam kisah ini adalah yang suaminya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Huwa al-mutalib fi haqqi hadana. Bahkan dialah yang meminta untuk memelihara anaknya Hamzah karena khalatiha, karena bibinya adalah istrinya. Fa huwa ridan minhu wa ziyadah. Maka bukan hanya ridha, tapi ridha wa ziyadah. Ridha dan ada lebihan. Terjemahan bebasnya, ridha lebih dari ridha. Atau dikatakan lebih dari sekedar ridha. Qila dikatakan, wa ka'annahu wajhu suquti haqqil mar'ah fil hadanah. Dan dikatakan pula, bahwa gugurnya hak perwalian bagi si wanita adalah karena dia akan sibuk untuk mengurusi suaminya. Akan sibuk untuk mengurusi hak-hak suaminya dalam pemeliharaan anak. Faidah radhiya zauj, maka kalau yang dirugikan, yaitu sang suami, merasa dirugikan, tapi dia ridha, maka hak si wanita tadi akan tetap ada untuk memelihara anak tadi. Li'adamil muqtadi suquti haqqiha fil hadanah. Enam. Kalau suaminya kemudian rida, maka tetap dia memiliki hak untuk memelihara anak tadi. Ini untuk mencocokkan dua hadis tadi. Kenapa di sini dikatakan lebih berhak selama belum menikah? Kalau sudah menikah, maka tidak lebih berhak. Di sini mengatakan bahwa bibi lebih berhak karena dia kedudukannya sama dengan ibu padahal sudah menikah. Maka dijawab oleh Ibnu Qayyim yang demikian karena suaminya ridha. Berarti kesimpulannya kalau suaminya ridha boleh. Berarti pada ibu pun kalau suaminya ridha dia punya hak. Demikian kata mereka yang menjamak dua hadis ini. Wallahu taala a'lam. Wa nasallahu taufik wal afiyah. Maka soal يتعلق بهذا البحث كيف فرد أبا لا لا الحضانة حق نعم حق يعني من يريد أن يطلب حقها فليأخذ وإلا ما بعده وإلا ما بعده بعد الأب أم إن كان الأب والأم لا يريد لا حول ولا قوة إلا بالله ها إلى الخالة إلى خالتها الخالة بمنزلة الأم ها ظالمة ظالم الأب هو يجب عليه النفقة يجب على الأب النفقة لولده لولده نعم واجب كواجب النفقة itu pada laki-laki قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نعم حق النفقة للرجال. Yang kita bicarakan kasus. Kalau dalam keadaan normal, orang tua yang melihara. Kalau kasus, misalnya cerai atau kecelakaan, ibunya gak ada, kepada siapa? Maka bibi lebih berhak. Kalau bibinya ada tiga, maka yang lebih adian, yang lebih bagus dinnya, lebih akhlaknya dan sebagainya, lebih mampu untuk melihara, dia lebih berhak. Nah, kalau tidak ada kasus, tidak ada apa-apa, orang abawain, kedua-duanya adalah yang memang berhak untuk melihara anak dan dia wajib bahkan untuk melihara anaknya dengan baik. Jadi kalau ada kasus baru dibicarakan siapa yang memelihara. Apakah kasus seperti kasus musibah, kebanjiran, tsunami dan sebagainya, ada anak yang kehilangan orang tuanya. Maka dibicarakan siapa yang memiliki hak asuh terhadap anak ini. Nah, kalau tidak ada sama sekali kepada penguasa dan ditawarkan kepada kaum muslimin bisa wasiah dengan sama haknya, siapa yang memelihara anak ini akan mendapatkan keutamaan demikian sebagaimana dalam hadis kafilul yatim ma'iyaka hadza au kahatain au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang memelihara anak yatim bersamaku seperti ini, sambil menyebutkan dua jemarinya.